Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan, pemerintah Indonesia sejak masa Orde Baru hingga sekarang menjalankan sistem liberal yang memberikan privilege kepada para pemodal untuk melakukan segala usaha guna mengembangkan kapitalnya tanpa harus khawatir terbentur pada regulasi, mengingat peran pemerintah dalam sistem liberal dipangkas hingga seminimal mungkin. Ironisnya, data terbaru PBB menunjukkan negara bersistem liberal tidak ada yang berhasil menduduki peringkat 10 besar negara yang berhasil mensejahterakan rakyatnya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, sekarang pemerintah sepertinya mulai mengarah pada sistem welfare state dengan mulai memperketat regulasi pertambangan serta mulai mencanangkan sistem kesehatan publik. Apa pendapat Bapak? Iya, itu oleh karena sudah jadi itu reaktif. Tidak by konsep. Jadi seandainya by konsep, nah, ketika Indonesia merdeka, ini yang lucu, yang konyol, bangsa Indonesia ini konyolnya bukan mainnya. Itu sebelum merdeka itu pemimpin-pemimpin kita itu sudah lulusan universitas. Sudah orang pandai, bacaannya buku sudah banyak, mereka sudah memikirkan seluruh jiwa Undang-Undang Dasar 45 itu seperti welfare state. Persis sudah. Nah, kemudian Soekarno merdeka, Bung Karno menjadi presiden, tidak punya waktu mewujudkan ini. Mereka memikirkan bagaimana nation building. Dari negara yang divide et impera puluhan ribu pulau, bagaimana menjadi satu negara. Itu dalam 25 tahun Bung Karno berhasil begini kan hebat. Tapi Bung Karno tahu persis. Karena dia mengatakan kepada Mbak Mega waktu Mbak Mega umur 16 tahun. Waktu orang Amerika mau menggali minyak segala macam, nanti dulu, dia bilang. Nanti dulu, dia memerintahkan kepada Khairul Saleh, mereka bolehlah, kita belum punya teknologi, tapi batasi betul-betul untuk memperoleh devisa yang kita perlukan. Yang lain, biarkan sampai kita punya insinyur-insinyur sendiri, dia bilang. Lantas apa yang dipikirkan para founding father dengan istilah insinyur-insinyur itu, Pak Kwik? Yang dipikirkan dia dan Bung Hatta itu BUMN. Untuk natural resources, dan kemudian itu semua sudah ada di benaknya Bung Hatta. Dia sekolah di sana, dia lihat dengan mata kepala sendiri kok. Nah, tapi di sini, begitu Bung Karno jatuh, Pak Harto, Wijoyo CS, yang terkenal dengan nama Berkeley Mafia, merekalah yang di bulan November berangkat ke Jenewa. Lagi-lagi, jangan marah pada saya, yang mengatakan ini bukan saya loh, orang Amerika semua. Yang meneliti atas dasar dokumen-dokumen otentik. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.